apa, namun banyaknya tiada bersyukur, tak mau mengerti semua darinya. Mengejar dunia lupa dirinya. Sadarlah pada Allah, sadarlah pada Allah. Berdosa terhadap Allah dan Rasulullah, ampuni diriku yang zalim ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, sadarlah pada Alhamdulillah. Sayyidil Anbiya Masa bagaimana keahlian ada padamu. Sebagaimana keahlian ada padamu, limpahkan selawat salam barakatmu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina. Dan dua jantung hati kami Muhammad, dengan hak kemuliaan beliau, tenggelamkan kami ke dalam pusar dasar samudra melainkan hanya selalu merasa di dalam samudra tauhidmu ya Allah. Mohon kesempurnaan ampunan dan nikmatmu, marifat dan kecintaanmu. Mohon ridhamu dan ridha padamu, dengan sempurna selalu kami pinta atas Muhammad salawat dan salam. Barakah selalu atas keluarga dan sahabatnya ala Muhammad salawat dan salam. Barakah selalu atas keluarga dan sahabatnya. Sebanyak bilangannya diliputi oleh ilmu ada di kitabmu. Dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahim, walhamdulillah. lagi.